Sangsor wong wadon niku teng surga ayune wangine putihe apa maning sing apik-apik aparane kinclonge nggih apa wis pokoke sing apik-apik niku ngungkuli bida jenengan bidadari mawon kaya bayangane kan kaya wis luar biasa nggih wong wadon sing mlebu surga niku ayune wangine apik ngungkuli bidadari 1 dibanding 70 kali lipat kecantikannya, kekuatannya, kecerdasannya, ke apa namanya, wah, semuanya itu wanita dunia yang masuk surga ini aku akan jadi ratunya para bidadari. Mulanya aja bingung aja itu ini laka iri-irinan anak iri buatan di main madu gelem wong wadon di main madu gelem iri panas gitu teng surga enggak karena apa bidadari itu nanti suaminya umpama berdampingan dengan suaminya punya bidadari banyak bidadari melayani suaminya enggak ada karena apa dia merasa lebih dari bidadari lebih mulia lebih agung lebih cantik lebih enggak ada saingan dengan itu lebih mulia wanita solehah yang masuk surga niku lebih cantik dari bidadari itu saja khawatir sinang dunia kurang rasa khawatir mudah-mudahan lebu surga dadi ayu nempor amin Allahumma wong lanang sing duwe bojo kurang aja nyawang sing ora karuan nyawangnya TV bae sih dadine wadone katone insyaallah sing penting wadone salehah teng akhirat maki wadone ayu ning ngungkuli segalane amin Allahumma amin ya rabbal di surga itu sifat-sifatnya sifat nikmat surga dan sifat penghuni surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sifatnya digambarkan oleh Allah tidak pernah mata melihat keindahan itu jadi apapun sih nang surga ini orang tahu nang dunia wong deleng mata ini orang tahu nyawang apik sih gaya gue tidak pernah lihat ada wanita cantik di dunia paling cantik di surga enggak di atasnya itu enggak pernah mata ini memandang keindahan di dunia ini surga itu semuanya lebih indah wala udhunun sami'at kalau ada mendengar sesuatu keindahan sesuatu kemuliaan sesuatu keelokan sesuatu yang luar biasa telinga kita pernah mendengar di surga di atasnya enggak pernah didengar sebelumnya kejadian bentuk bangunan tanaman, buah-buahan, sungai yang mengalir, burung-burung yang terbangan, dan semua keindahan itu tidak pernah kita lihat mata sebelumnya, telinga enggak pernah mendengar, bahkan hati berkhayal, kayongin ya nang surga, kayongin ya apike, wis gue kalah, masih senduri maning. Subhanallah. Lihat tanaman, misalnya anggur, langsung muncul keinginan, anggur itu langsung nunduk, wit-witan nekuk, mebet, orang sah prekelan harus. Nang dunia prek, ikut gantaran apa? Niku kembik kerentek be anggure marah, dipotes satu, dimakan misalnya, dimakan. Di mulut rasanya nikmat, begitu lewat tenggorokan nikmatnya lebih nikmat dari yang di mulut, karena nambah terus nikmatnya. Di surga itu tidak ada kurang, nambah terus. Jadi di lisan itu sudah nikmat, begitu melewati kerongkongan tenggorokan nikmatnya lebih nikmat daripada yang di mulut. Saat masuk ke perut nikmatnya beda lagi. Sudah itu satu. Kalau ngambil lagi nikmat yang kedua lebih nikmat daripada yang pertama. Buah pertama itu sudah nikmat, itu yang kedua lebih nikmat. Dipangan maning, wuih enak ebor. Yang ketiga lebih, yang keempat lebih dan bertambah terus tidak pernah berkurang. Beda kalau panganan dunia. Gini apa boten? Ya oke. Okay. Nang surga niku umpama di surga nih minum. Kalau di dunia terus ngorong misalnya panasan apa bal-balan apa kerja kemringet, ngorongnya luar biasa disuguhi apa ya? Sing adem apa? Hah? STW senengane STW. Esteh nopo sprit sing atis nopo apa wis ngayong enak e bor dikasih segelas saat minum gelas pertama kok nikmat mboten mate por salah kalawan gini mboten wis nikmat dikasih gelas kedua sama bentuknya sama bahkan mungkin lebih enak wis. Ning ning per gelas pertama banyu putih, nomor loro es teh. Luwih enak kok nggih. Dikasih gelas kedua, diminum lagi. Masih ada nikmatnya mboten? Masih. Masih. Tapi kurang enggak seperti pertama. Iya nggih. Pertama segelas ayo koyo enak kepur. Pin-pindone gelas pin-pindo ada nikmatnya tapi ku kurang. Tambahi maning segelas maning sprit, luwih enak. Segelas maning, dinung. Nikmatnya seperti pertama kali minum apa kurang? Dipaksa masih kuat nih kan pasare. Dinung masih kurang. Tapi nikmatnya loh dikasih gelas keempat. Soda susu nolak betul. Betung wis moga-moga. Soda susu loh. Pengen tapi kudu cecok. Dipaksakan sakit, enggak nikmat lagi. Itu yang tambah nikmat. Apalagi yang sama gelas banyu putih, wah wis nolak mau surga. Niku teng dunya kata sik ana warik, ana kembung, ana kurang nik. Tapi teng surga tidak ada sesuatu yang enggak nikmat, semuanya nikmat. Namanya saja darun ni'am. Darun tempatnya kenikmatan. Jadi minum nikmat. Masuk tenggorokan lebih nikmat, di perut lebih nikmat. Minuman kedua lebih nikmat daripada minuman pertama. Dan tidak ada sing arane wari kembung laka. Wari kembung tenang dunyo. Putung. Wari kuwi anak keblet nguyu anak Pak Boten. Tidak ada kencing, tidak maaf. Sestu di surga itu enggak ada perut mules, keblet nguyu, keblet buang air ndak ada. Makanan yang masuk itu langsung diserap tubuh, tidak ada kekenyangan, kemudian keluar dalam bentuk keringat, keluarnya dalam bentuk keringat, dan keringat yang keluar itu bau wanginya ngumpuli minyak wangi misis. Sejen keringat tenang dunia. Terus adus we keringetan langsung lawane. Terus adus sabunan wangi keringetan langsung sejen nggih. Itu tadi, itu anggur diambil. Itu begitu anggur ini buah ini diambil tes. Langsung muncul buah berikutnya di tempat yang sama. Tukul langsung. Ini dipotek, tidak kosong, langsung keluar buah baru. Buah baru ini kualitasnya dua kali lipat dari kualitas buah yang pertama. Petek kedua, tiga muncul lebih nikmat dan seterusnya. Subhanallah. Luar laka ngantuk. Nang dunia nang ngantuk boten. Ngantuk dengan sesuatu yang enggak enak kan? Enggak ada. Ngelih. Lah terus bib, orang ngelih tapi iya, cuma pengin saja. Pengin makan itu dimunculkan oleh Allah rasa ingin nikmatin menikmatin buah, nikmatin makanan bukan karena lapar. Bukan karena dan tidak ada yang namanya haus. Tidak ada sing ngarane ngantuk, sing jagung nang tempat sejam rong jam ana boyok pegel kilaka. Nikmat yang ada nikmat dan nikmat mudah-mudahan kita dimasukkan surga ya Allah. Amin Allahumma. Kita dengan kedua orang tua kita, dengan anak istri kita, suami kita, keturunan kita insyaallah, teman-teman kita, sahabat kita, santri-santri kita insyaallah, dengan guru-guru kita bersama mereka, dengan orang-orang mulia insyaallah, bi ghairi adzab wala itab wala hisab wala iqab rahmatika arhamar rahimin, dimasukkan surga dengan rahmat Allah, dimasukkan surga dengan syafaat berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, Allah sediakan siapkan kita untuk masuk surga bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan itu semua bukan sesuatu yang berat bagi Allah. Bukan sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Kecil untuk masukkan surga kepada kita oleh Allah Subhanahu gampang. Aja maning sing gelem ngaji ahli maksiat lebokna surga bi idznillah mudah bagi Allah Subhanahu. Mudah mboten? Mudah. Masuk surga bi idznillah niku gampangnya mending bi idznillah nggih. Tapi ning mboten bi idznillah, mboten kelawan rahmat-e Gusti Allah. Jembalikan sampean nang ngene. Nyebrang sira tapi tembe selangkah. Goyang-goyang tipis kok ngisore geni neraka. Tipis jeblong jerone niku ngapunten dari mulai atas sirat sampai dasar. Yang namanya wail. Wail niku lembah. Lembah di tengah neraka. Jadi neraka ada lembah-lembahnya. Wail niku wadi fi jahannam. Wadi niku lembah, fi jahannam niku di dalam neraka jahannam. Itu wail. neraka wel lah bahasane wong. Wailul musallin sing nggih, celaka to neraka wel. Neraka wel iku wadi lembah yang ada dalam neraka jahanam itu satu lembah, namanya lembah wel. Niku ning ana wong nyebrang sirat, kepleset naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan diselamatkan Allah. Ada orang orang kafir nyebrang sirat, kepleset. Niku kalau jatuh ke dasar apa namanya? Dasar ya, dasarnya jahanam atau dasarnya wel itu ngisor, begitu kepleset, kleyang-kleyang, kleyang-kleyang apa keluing-keluing ya, maksudnya ngambang itu sampai jatuh ke bawah, terus melayang sampai ke dasar. Niku perjalanan dari ujung sampai plak-plak aja ngisor, niku 70 tahun koning jerone 70, begitu plak kleyang-kleyang rundake iku rundake 70 tahun, rundake lap-lapan nang awang-awang sampai ngisor 70. Kaya apa jerone? Nauzubillah min. Mudah-mudahan orang alami. Ora ketemu sing arane jahanam. Ora ketemu sing arane wel. Yang kita dapatkan mudah-mudahan syafaat orang-orang mulia, syafaat para guru mulia, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Karena di akhirat ada kelompok, ada orang-orang sebagai penutup, ada kelompok orang-orang yang enggak mengalami itu semua. Ada mokif-mokif, ada terminal-terminal, ada yang namanya mokif hiza apa mizan, ada yang namanya mokif sirat, ada mokif terminal. Seorang harus berhenti di situ, dihisab, ditimbang, harus nyebrang sirat, itu mokif namanya. Terminal-terminal akhirat. Faham nggih? Niku ada kelompok yang nanti tidak mengalami itu semua. Orang urusin ngarane mizan, orang urusin ngarane sirat, orang urusin ngarane digawe nyebrang tapi enggak sadar bahwa dia nyebrang sirat. Nyebrang tetap seorang harus lewat, tapi dia enggak sadar bahwa dia tadinya melewati mizan, melewati. Sebab apa? Digiring dengan orang-orang mulia belakangnya langsung bus, tiba-tiba depan surga. Tiba-tiba di depan pintu surga. Amin Allahumma. Niku sing arane wong mlebu surga tanpa hisab. Tanpa salah satunya orang-orang ini ciri-cirinya yang akhir hayatnya menutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Setiap orang yang ucapan terakhirnya sebelum lepas ruhnya kalimat tauhid, ikhlas mengucapkannya, ta'zim terhadap Allah, paham maknanya, maka saat meninggal masuk surga tanpa hisab. Man kana akhir kalamihi inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah. Ay, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum nyawanya lepas, sebelum meninggal, ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk surga kata Nabi. Para ulama mengatakan masuk surganya tanpa hisab. Kalau yang lainnya, iya, yang lainnya tanpa mengucapkan syahadat itu saja, tanpa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja, banyak yang meninggal langsung masuk surga dengan hisab. Tapi khusus yang meninggalnya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammad, ucapan terakhir adalah kalimat tauhid, maka dia masuk surganya tanpa. Amin Allahumma. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan mengucapkan kalimat tersebut. Allah izinkan lisan kita, Allah ingatkan detik-detik terakhir lisan kita diizinkan, dimudahkan oleh Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ta'zim, dengan memahami makna hakikatnya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sing ngelingaken biasane niku ahli waris yang saleh-salehah. Saat orang tua atau orang yang akan meninggal disunahkan talqin ya. Sunah apa? Ditalqini orang yang sudah mau meninggal itu ditalqini. Talqini maksudnya apa? Dituntun untuk supaya bisa mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dekat telinganya, enggak usah dibisiki langsung, enggak usah. Dekatnya sing penting krungu bae. Terus sinyal gini niku sampun ahli waris. Sampun ahli. Jangan ahli waris anaknya langsung atau istrinya, suami lagi jangap-jangap bojone sinyal gini. Kenapa jangan ahli waris? Supaya tidak kena fitnah iblis saat itu. Sebab iblis itu akan fitnah saat anaknya nalgini atau istrinya nalgini bagi suami yang mau meninggal. Iku iblis akan masuk dalam pikiran orang tadi, ngomong keh dileng anaknya sampean wis ora sabaran, wis pengine cepet sampean mati gitu. Ditalkine anak kurang ajar. Iblis gitu. Terus masuk kalau istrinya yang nalkine, keh dileng bojone sampean iki. Sampean masih dawa mure, masih suwe, ditalkine wis pengen agak-agak mati sampean jegelep. Kurang ajar keh bojone nalkine, anaknya itu kadang-kadang dibisiki semacam itu. Sehingga di akhirnya nolak, marah dia, us lagi cengap-cengap, dibisiki, tersinggung. Kalau orang sedang kondisi labil itu cepat tersinggung, cepat emosi. Dia emosi nanti. Saat dia emosi, dia nolak talqin, setelah nolak talqin, les-les mati. Kemudian ini kata saya. Kenapa para ulama mensunnahkan, menganjurkan yang nalqini bukan dari ahli supaya tidak ada bisikan. Bahkan disunahkan yang nalgin itu orang yang soleh, orang yang orang-orang soleh, para ulama, para kiai, orang soleh lah, ahli ibadah. Sebab kalimat tauhidnya orang soleh yang ikhlas, yang ahli ibadah, ini ku bisa menembus hati calon jenazah, nembus kekuatannya lain. Ini ngasal talqin, si nalgin ini wong ora sholat, la ilaha illallah enteng lah kalau manfaat, ora tembus acan-acan. Gini apa buatan? Sinal gini salah salat. Sinal gini kek, kentenan. Sinal gini wongnya sholat biar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah sing teka. Dipanggil orang soleh. Kalau bisa dengan kondisi punya wudhu yang nalkini. Wudhu dulu, wudhu. Sambil dalam hatinya memohon. Bukan cuma sekedar nalkin. Tapi hatinya terenyuh minta sama Allah. Saya ini syariatnya ngingetkan. Orang ini yang akan meninggal dengan ucapan saya. Tapi hakikatnya engkau yang akan memudahkan, mengingatkan hatinya, memudahkan lisannya. Engkau yang zat yang maha memberikan kasih sayang. Kasihanilah supaya lisan yang ucap syahadat. Kasihanilah supaya hatinya tersentuh untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kata siku karena donga. Tutu asal-asalan. Gini apa badan? Terus yang terakhir, jangan sekali-kali orang yang ditalkin itu diperintah, disuruh. Kul, la ilaha illallah. Nyebut, la ilaha illallah. Aja dikongkong. Aja dikong. Siapa yang berbicara? Wis diulang-ulang baik kalimat itu. Suara itu diulang-ulang saja. Dengan doa, yang lainnya doa, diulang-ulang biar telinganya dengar yang penting. Diulang-ulang. Seakan-akan sedang berzikir sendiri. Jangan diperintah orang yang sedang sakarat. Apalagi diperintah oleh ahli warisnya. Itu orang yang lagi repot, lagi gelagapan diperintah niku biasanya protes. Biasanya nolak. Yo nggih. Panjenengan lagi bingung, lagi sewot, lagi bingung, lagi ngap-ngapan, lagi stres dikongkon-kongkon, ngamuk mboten. Itu di situ iblis ganggu. Diperintah lagi apalagi. Maka jangan ada kalimat perintah saat nalkini. Jangan diucapkan dengan kul la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah, tolong sebut la ilaha illallah. Dimudah-mudahin maning. Enggak usah diperintah, minta sama Allah. Kalau sudah Allah hatinya digerakkan, insya Allah tanpa diperintah pun saat hatinya sudah digerakkan oleh Allah, dibuka hatinya, maka di situ rahmat Allah turun. Insya Allah orang yang ada imannya akan nyambung dengan kalimat tersebut. Insya Allah. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Untuk mempermudah ucapan tersebut, perbanyak ucapan tersebut waktu kita masih sehat. Mempermudah ucapan tauhid, maka perbanyak waktu kita masih sehat, supaya lisan dan hati serta tubuh kita sudah terbiasa dengan kalimat tersebut. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Allahumma ja'al akhir kalamina minadunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'athu insyaallah min al-aminin, amin ya rabbal alamin. Allahumma haqqiqna bihaqaiq kalimat la ilaha illallah. Allahumma sahhil umurana bihaq la ilaha illallah. Ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ihshurna ma ahli la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir karamina dunya indada jagal la ilaha illallah mutahaqqiqina bihaqaiq bi'ma'na wa hasiran wa ma'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.